Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita masuk dalam babul ghunnah. Definisinya, demikian pula makhraj serta ukurannya, dan juga tempat-tempat yang di sana ada ghunnah. Makhraj gunnah, ikhwan, keluar dari mana? Makhraj gunnah, siapa yang ingat? Makhraj gunnah keluar dari khayshum, batang hidung. Kemudian ukurannya, mikdar gunnah berapa? Dua harakat saja. Demikian pula tempat-tempat yang di sana ada ghunnah. Di mana saja? Tempat-tempat yang di sana ada ghunnah. Yang pertama telah disebutkan ya, pada mim atau nun yang muffah, awil mudghamah, awil musyaddadah. Demikian pula pada tanwin, ini pada tanwin. Kemudian yang berikutnya, qala al-muallif rahimallahu taala, hal lil gunnati maratibu, apa gunnah memiliki tingkatan? Qala na'am, iya, maksudnya gunnah memiliki tingkatan. Maratibuha khamsun, dan tingkatan gunnah ada lima. Tahapannya ada lima. Liannaha, karena gunnah takunu fi, nyatalah dia berada pada al-awwal, yang pertama al-musyaddadi, yaitu pada nun atau mim yang bertasydid. Nun atau mim yang bertasydid. Kapan mim dan nun dia bertasydid, atau adanya di mana mim dan nun yang bertasydid? Sehingga ini adalah tingkatan yang paling tinggi gunnahnya. Adanya di mana mim dan nun yang bertasydid? Busama. Mim dan nun yang bertasydid adanya di mana? Insyaallah nanti. Nanti insyaallah kalau ketemu ya. Umarnya nun dan mim yang bertasydid adanya di mana? Jawabannya jangan adanya di buku. Semua ada di buku. Insyaallah kalau sudah ada yang jawab satu, gampang. Di mana Abu Bakar? Bu Anas. Bertasydid di situ nun dan mim. Di mana Akhtu Abu siapa? Nun dan mim yang bertasydid. Sudah nemu? Berapa? Di pertengahan dan di akhir kali. Tayyib, Ahsan, ya. Tengah atau di akhir. Tayyib. Ini termasuk jawaban juga, cuman yang kita inginkan bukan ini jawabannya. Di mana Abu Umar? Di belakang ya, Abu Hafsah. Abu Sofia. Di mana Nun dan Mim yang bertasydid? Sudah tadi disebutkan oleh Abu Dafa di awal atau di akhir? Tapi bukan ini. Di mana? Akhfauzi. Harus ketemu dulu satu. Kalau ketemu satu, insya Allah yang lain bisa jawab. Anda sebutkan dulu ya. Anda sebutkan, dibantu. Ya. Nun dan Mim yang bertasydid yang pertama berada di gunnah. Ya, berada di gunnah yang sebelumnya. Ya, yaitu di musyaddadah. Mim dan Nun yang musyaddadah. Tayyib. Inna atau amma. Maka di situ ada Mim dan Nun yang bertasydid. Tayyib. Di gunnah itu sendiri. Yang lainnya? Isim. Hah? Isim. Tayyib. Isim, iya. Cuma isim yang bagaimana? Tayyib. Ana bantu lagi. Yang kedua itu di idgham kamil bi gunnah. Iya, idgham kamil bi gunnah. Pasti di situ nun dan mimnya ditasydid. Tayyib. Ya, nun dan mimnya bertasydid. Seperti minnarin, min dengan nar, nun sukun bertemu dengan nun, maka ditasydid nunnya. Tayyib. Atau mimma insadid, nun bertemu dengan mim, maka mimnya ditasydid. Itu sudah dua ikhwah. Ya, sudah ada jalannya. Ya. Pada idgham kamil bi gunnah. Yang lainnya nun yang diikhfakan tidak bertasydid. Tayyib. Arin an tasydid, definisinya saja apa? Kosong dari tasydid. Antum cari yang di situ definisinya dengan tasydid. Apa Bu Halimah? Nun yang dan atau mim yang bertasydid di mana lagi adanya? Sehingga menunjukkan ketika antum ketika tahu ini, maka antum bisa memberikan haknya. Oh, ketika nun dan mim bertasydid yaitu gunnah, atau ketika membaca idgham kamil gunnah, berarti itu tahapan gunnah yang paling tinggi. Di mana lagi mim dan nun bertasydid? Taib idgham mithlaini saghir, ya. Idgham mithlaini saghir atau dikatakan idgham syafawi. Idgham syafawi. Walakum ma kasabtum, walakum dengan ma. Jadi sehingga ditasydid mimnya. Masuk pada mim yang kedua. Ada yang menambahkan? Yang lainnya? Fadhal, sekarang bebas. Sudah diketahui. Ada idgham syafawi. Idgham mithlaini saghir. Idgham mimi. Maka ditasydid pula mim. Apa lagi? Apa lagi? Tudar. Di mana yang ada nun dan mim yang bertasydid dalam ahkam tajwid? Di ikrab. Ikrab biduni tanwin, biduni tasydid. Karena di situ nun bertemu dengan ba, ataupun dengan mim ataupun dengan nun. Satu lagi kok minimal. Jadi itu kaum syamsi, ya, di syamsiyah kan? An-nakhlu, rupanya an-nakhlu otomatis nunnya ditasydid. Iya. Tayyib, seperti itu. Nunnya di tasydid. Tapi kalau mim ada, mim yang bertasydid di idgham syamsiyah. Di alif lam syamsiyah, ada enggak? Mim yang ditasydid. Hah? Ada enggak mim di dalam idgham syamsi, dalam alif lam syamsiyah yang tasydid? Enggak ono ya? Enggak ada kayaknya. Enggak ada karena mim huruf qomariyah. Tidak termasuk karena mim huruf qomariyah. Adapun nun huruf syamsiyah. Baik, sehingga an-nakhru. Baik, an-nahar dan yang lainnya. Maka nunnya di tasydid. Itu perhatikan tempat-tempat yang di sana ada nun atau mim yang tasydid. Maka dia memiliki posisi ya, ranking pertama dalam hak gunnah. Menunjukkan tinggi gunnahnya. Yang kedua, wal mudghamu atau wal mudghami, dalam yang diidghamkan, nun atau mim yang diidghamkan. Di mana adanya? Yang diidghamkan? Seperti tadi, ikhwah. Di mana dalam ahkam tajwid di sana ada yang diidghamkan. Maka jika di sana ada idgham, maka di sana ada gunnah. Tanya. Apa yang pertama? Di dhom bi gunnah. Di dhom bi gunnah. Naqis bigunna, iya kan? Bukan ke kalimat mayyakulu, di situ ada gunna. Tayyib. Atau miwali, tentunya di situ ada gunna. Ya. Maka maksud daripada mudgham di sini adalah idgham naqis bigunna. Ya. Idgham naqis bigunna ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang empat. Tayyib. Mim yang musyaddad yang kita sebut yang pertama, yang ditasydid. Gunnah. Amma sama dengan inna sama dengan amma. Amma dengan amma, ada dengan hamzah, ada dengan ain. Tayyib. Musyaddad masuknya ke ranking pertama. Kemudian yang ketiga, wal mukhfa. Kapan atau di mana adanya gunnah yang mukhfa? Pada ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ketika nun sukun menghadapi salah satu huruf ikhfa yang 15, maka di situ ada gunnah. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man, karena tadi guna itu keluar dari khayshum, batang hidung. Tayyib. Maka adanya pada mukhfa nun atau mim yang diikhfakan, atau pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Iya. Bihijaratim atau tarmihim bihijara. Tayyib. Ini mukhfa. Satu lagi yang mukhfa. Tidak adanya pada ikhfa hakiki, kemudian ikhfa syafawi, dan juga pada iqlab. Ya, pada iqlab. Karena antum mengetahui definisi iqlab. Ya, ma'al ikhfa'i kan? Ma'al ikhfa'i. Wa thalithul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'a ikhfa'i. Tayyib. Namanya iqlab itu bigunnatin ma'al ikhfa'i, serta dengan gunna. Tayyib. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Maka disitu ada gunnahnya. Tayyib. Itu cakupannya. Kemudian ar-rabi yang keempat, wasakinul mudhar. Nun sukun atau mim yang diizharkan. di mana adanya? Mim sukun atau nun yang izhar di mana adanya? Hah? Di izhar syafawi. Yang ketiga, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Tayyib. Kemudian ketika nun sukun menghadapi huruf izhar halqi, itu pun tetap ada gundahnya, tetapi apa, tahapannya lebih kecil, lebih tipis. Ya, karena al-muhim itu dalam penyempurnaan huruf nun atau mim, karena sempurnanya huruf mim dan nun tertera keluar dari khayshum, batang hidung. Cuma untuk tinggi rendahnya itu dengan mengacu kepada tahapan ini. Sehingga tahapan tiga pertama, musyaddad, mudgham, mukhfa, ini tahapan yang kuat. Ya, sehingga dipanjangkan dua harokat. Adapun yang setelahnya, yang keempat dan yang kelima, maka tidak dipanjangkan. Wal mutaharrik, sampai pun yang berharokat mim dan dan nun yang berharokat itu pun tetap memiliki sifat gunnah. Cuma apa? Tentunya semakin ringan, ya, semakin tipis. Taib. Seperti dalam kalimat wa minan nasi may yaqulu wa mi di kasrah. Ya. Mi meskipun di kasrah, ya, berharokat, tetap memiliki sifat gunnah. Karena gunnah adalah sifat lazimah, ya, sifat yang senantiasa mengiringi huruf nun dan mim bagaimanapun kondisinya. Ya, tetapi semakin besar gunnahnya jikalau dia termasuk salah satu yang tiga pertama, musyaddad, mudgham, dan juga mukhfa. Qala rahimahullah ta'ala illa annaha fil musyaddadi akmalu minha fil mudgham. Hanya saja dalam mim dan nun yang bertasydid itu lebih sempurna dibandingkan dengan mudgham. Yang bertasydid itu lebih sempurna. Amma yatasaalun. Amma di situ lebih sempurna karena ditasydid. Ataupun wan nakhlu dzatul akmam. Nunnya ditasydid, maka lebih sempurna. Tayyib. Ketimbang yang diidghamkan, ketimbang yang diidghamkan seperti mimma in sadid, mimma karena dia mudgham, sehingga di bawah tahapan yang musyaddad. Demikian pula wa fil mudghami akmaru minha fil mukhfa, yang diidghamkan lebih sempurna ketimbang yang diikhfakan, ya, ketimbang yang diikhfakan. Wa fil mukhfa akmaru minha fis sakin al mudhhar wal mutaharrik. Demikian pula nun dan mim yang diikhfakan itu lebih sempurna idghamnya ketimbang mim dan nun yang sukun ataupun yang mutaharrik. Qala wa yakunu adh-dhahiru minha fit tasydid wal idghami wal ikhfa huwa kamaluha. Sehingga yang zahir, yang lebih jelas, yang lebih nampak, yang lebih kuat itu ketika ya, nun dan mim bertasydid, fitasydid, kemudian dalam idgham dan juga dalam ikhfa. Maka ini yang sempurna idghamnya. Amma fis sakinil mudhhar wal mutaharrik fa thabitu asluha faqat. Adapun ketika mim dan nun, ya, dia sukun tapi mudhhar, ya, idhar, dan juga ketika berharokat, maka yang ditetapkan adalah asalnya saja. Asalnya apa? Asalnya nun dan mim itu tersifati dengan sifat gunnah. Ya, jadi dia kembali kepada asalnya saja. Adapun segi dipanjangkan atau tidaknya, maka dia tidak dipanjangkan. Wa daliluha min al-jazariyati qawluhu, dan dalilnya disebutkan oleh al-imam Ibn Jazari dalam mandumahnya, yaitu mandumah Jazariyah. Kata beliau, wa gunnatun makhrajuhal khayshumu, wa gunnatun makhrajuhal khayshumu, dan gunnah makhrajnya adalah khayshum, batang hidung. Taib. Itu pada asalnya, pada asalnya mim dan nun, cara penyempurnaan penyebutannya, pengucapannya keluar dari khayshum, batang hidung. Wallahu ta'ala alam bisawab.